السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين حاضرات جماعة صلاة الصبح لأهل المهاجرين رحمكم الله. Ketika kita berbicara tentang sholat, maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena sholat menempati urutan kedua di dalam rukun Islam sesudah syahadat. Maksudnya, ketika seseorang mengaku bersyahadat Allah adalah Tuhannya, Muhammad Nabinya, maka yang pertama kali syahadat dibuktikan melalui pelaksanaan sembahyang. Dan sholat itu pula sendiri ternyata adalah ibadah yang menjadi titik nadir dari segala ibadah. Dikatakan menjadi titik nadir segala ibadah karena kelak di akhirat semua ibadah yang dilaksanakan seorang hamba ketika hidup di dunia akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana sholat yang dikerjakannya adalah benar. Dan ternyata sholat memiliki dua makna tersendiri, makna zahir dan makna batin. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sembahyang mendirikan sholat yang khusyuk. InsyaAllah tema kali ini berat, berhubung pemain utama tidak ada, jadi pemain pengganti, maklum pengganti. Jadi insya Allah semampu dan ada ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami ketika kami sekolah dulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah kitabnya, Al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, beliau telah almarhum kurang lebih 3 tahun yang lalu, tepat tanggal 16 Ramadan. Beliau ini sangat berperan penting bagi orang Indonesia, karena murid beliau kebanyakan berasal dari Indonesia. Beliau tinggal di Mekah, seorang pakar hadis, satu-satunya pemecah rekor di Arab Saudi sana, di Mekah Al-Mukarramah, satu-satunya pemuda yang mendapat predikat Cum Laude ketika kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliaulah sarjana terbuka di zaman beliau ketika itu. Dan beliau adalah salah seorang dari guru kita, guru sekumpul. Nah, jadi kalau kita pernah berguru kepada guru sekumpul, artinya kita ada ikatan intelektual dengan beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Dalam kitab beliau tersebut, beliau mengatakan, ثُمَّ إِنَّ لِلصَّلَاةِ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ وَحَقِيقَةٌ بَاطِنَةٌ. Sesungguhnya, kata beliau, sembahyang itu ternyata memiliki dua bentuk. Pertama, bentuk secara zahir, yang kedua bentuk secara batin. Jika kita membicarakan khusyuk, maka khusyuk dikatakan ada dua macam: khusyuk secara zahir dan khusyuk secara batin. Dua hal inilah yang ditulis oleh beliau dalam kitab beliau. La kamala li sholati wa la tamama laha illa iqamatihima jami'an. Sholat belum bisa dikatakan sempurna bila tanpa dibarengi kedua-duanya. Kita bertahun-tahun sembahyang, bertahun-tahun melaksanakan sholat, bila tanpa ada khusyuk secara zahir dan khusyuk secara batin, maka sembahyang belum dikatakan sempurna. Fa'amma quratul zahirah fahiya al-qiyam. Maka bentuk zahirnya sembahyang, bentuk zahirnya sholat, seperti misalnya kata beliau adalah berdiri tegak dengan benar. Ulama fikih mengatakan, Madzhabul Arba'ah mengatakan, berdiri tegak di dalam sembahyang hukumnya fardu bagi yang mampu. Lantas bagaimanakah bentuk berdiri tegak seperti yang diajarkan Rasulullah? Wal-qira'atu war-ruku'u was-sujud, dan bentuk sembahyang zahir selain daripada berdiri tegak, wal-qira'ah bacaannya fa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Kalau orang baca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bisakah dikatakan sempurna bacaannya? Belum sempurna, tetapi bukan jadi patokan kita untuk mencela orang. Maaf, bagi ini sudah jadi imam makan, bakarak, gitu. Siwat buding, waktu orang mau bagi air, agar dapat. Jangan terlalu mencela orang, itulah bagian dalam diri sendiri yang menjadi kekurangan. Dan mungkin dari kekurangan tersebut, Allah akan memberi kelebihan kepada sendiri berupa kemaafan. Karena tetap mau, sekalipun pelaksanaannya kurang tepat, tetap mau melaksanakan sholat seadanya. Warruku'u dan ruku. Ruku pun bentuknya seperti apa bentuk ruku yang diajarkan Rasulullah. Apakah sejajar punggung dengan kepala atau bengkok ke bawah? Wasujud dan sujud. Sujud pun yang diajarkan Rasulullah seperti apa? وَنَحْرُ ذَلِكَ مِنْ وَضَائِفِ الصَّلَاةِ الظَّاهِرَةِ. Dan semisal itu pula gerakan-gerakan yang ada di dalam sembahyang. Mulai berdiri tegak, ruku, sujud, duduk antara dua sujud sampai tahiyat. Sudah benarkah sembahyang kita? Padahal Rasulullah mengatakan, صَلُّ كَمَا رَأَيْكُمُونِي أُصَلِّي. Sembahyanglah kalian, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksud hadis ini, gerakkanlah badan kalian ketika sembahyang tersebut sesuai dengan gerakan yang kulakukan. Di sinilah perlunya kita mencermati dan melihat ke dalam diri kita, sudah pernahkah kita belajar secara praktek tentang salat. Jika belum, maka boleh dikatakan satu kewajiban belum kita laksanakan. Setiap hal yang wajib dilakukan, maka wajib pula dipelajari tata caranya. Wa amma haqiqatul batinah. Adapun hakikat sembahyang, ini khusyuk secara batinnya. Famithlul khusyuk, seumpama khusyuk. Khusyuk itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, tubuh kita, batang tubuh kita, gerakannya tenang. Kata guru kami ketika menjelaskan khusyuk, khusyuk itu artinya tidak bergerak kecuali memang diperlukan bergerak. Ketika sujud kita perlu bergerak, ketika rukuk kita perlu bergerak, ketika i'tidal kita perlu bergerak. Selain daripada itu, jika ada gerakan kata Imam Syafi'i melebihi 3 kali, maka batallah sembahyangnya. Minta maaf, biasanya yang terjadi, ini analisa dari guru kami, ketika beliau mempelajari, mengajarkan praktek sholat, biasanya kita di masyarakat, dan alhamdulillah, ulun pun suah tegawi. Ketika hendak sujud, bangkit dari ihtidal, hendak sujud biasanya kita menyingsing kaki atau selawar dengan kedua belah tangan. Allahu Akbar. Biasanya banyak kita lakukan. Kalau dihitung, dua belah tangan dua kali gerak. Rakaat berikutnya bergerak lagi, rakaat berikutnya bergerak lagi, sudah melebihi tiga kali. Sah dan tidaknya wa'anul salat kita menurut Imam Syafi'i tiga kali gerak batal. Jadi alhamdulillah kami belajar tata cara seperti itu, dan alhamdulillah kami pun disuruh memadahkan hal yang kaya itu. Soalnya sering terjadi di masyarakat. Sampai sekecil-kecilnya gerakan tersebut perlu diperhatikan untuk kesempurnaan sembahyang kita. Famitlul khusyu'i wa khudu'il qalbi, dan bukan bentuk sembahyang batin selain dari khusyu' khudu'il qalbi. Hati kita hadir. Hati kita ingat siapa yang kusembah, Allah. Cuma insya Allah mencari orang yang hatinya hadir ketika sembahyang sulit. Lalu solusinya, kalau kita misalnya nggak bisa khusyuk, hati kita selalu kemana-mana, pergilah ke bandar, pergilah ke masjid, atau sholatlah berjamaah di rumah. Karena setiap sholat berjamaah, sekalipun semua jamaah termasuk imamnya tidak bisa khusyuk, tidak bisa hadir hatinya, Allah tetap akan menerimanya. Kenapa? Karena berjamaah. Inilah yang dikatakan Rasulullah, al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah bukti kasih sayang Allah. Biar kemana hati kita tetap diterima Allah. Wakamadil ikhlas, yang ketiga bentuk dari khusyuk atau bentuk dari sembahyang batin, kamadil ikhlas, ikhlas orangnya. Kita mulai lagi harus diajarkan sembahyang sampai umur sekian, pernahkah kita merasa berat? Rasanya tidak ada berat lagi, sampai waktu sembahyang mau melakukannya. Sampai waktu bulan Ramadan mau berpuasa tanpa paksaan mau melaksanakannya. Kita sudah mendapat yang namanya ikhlas. Karena orang ikhlas disuruh tanpa disuruh ataupun tidak mau melakukannya. Itu adalah ikhlas. Wattadabbur, yang berikutnya bentuk dari sembahyang batin, tadabbur. Memikirkan surah atau ayat yang dibaca di dalam sembahyang. وَالتَّفَهُمِ لِعْرِ مَعَانِ الْقِرَاءَةِ, dan memahami makna dari ayat-ayat Qur'an yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Itulah perlunya kita punya Qur'an terjemah. Supaya tahu artinya. وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وَضَائِكِ الصَّلَاةِ الْبَاطِنَةِ, dan seperti pembacaan tasbih subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil a'la wa bihamdi. Perlu kita tahu apa artinya agar kita bisa konsentrasi, paling tidak kita ingat apa arti yang kubaca. فَظَاهِرُ الصَّلَاةِ حِفْظُ الْبَدَنِ وَالْجَوَارِحِ. Sembahyang secara zahir, hifzul badani wal jawarih, memelihara tubuh kita dari gerakan yang tidak perlu. Itu bentuk dari khusyuk secara zahir. Khusyuknya sembahyang dinilai secara zahir, gerakannya apa ketika ia bergerak, saat itulah ia bergerak. وَبَاطِنُ الصَّلَاةِ حِفْظُ الْقَلْبِ وَالسِّرِّ وَذَٰلِكَ مَحَلُّ نَظَرِ الْحَقِّ مِنَ الْعَبْدِ أَعْنِي قَلْبَهُ وَسِرَّهُ. Dan bentuk sembahyang batin, bentuk khusyuk batin, menjaga hati dan jiwa kita dari segala hal yang memalingkan kita ingat dari Allah. Dan inilah tempat Allah menilai sembahyang seseorang. Hati kita yang menentukan. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah berkata, مثل الذي يقيم صورة الصلاة الظاهرة ويغفل عن حقيقتها الباطنة كمثل الذي يهدي لملك عظيم وصيفة ميتة لا روح فيها. Imam Ghazali mengatakan, perumpamaan orang yang cuma bisa sembahyang secara batin, artinya secara zahir, khusyuk secara zahir bisa orang yang sudah, alhamdulillah, paling kadang prestasi kita sampai di situ. Tenang sembahyangnya tanpa ada gerakan yang selain dari gerakan yang disuruh. Orang yang seperti itu, kata Imam Ghazali, sama seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang pembesar, seorang raja, menghadiahkan seorang dayang-dayang, tapi dayang-dayangnya sudah menjadi bangkai tanpa roh. Misalnya kita sembahyang khusyuk secara zahir, gerakannya sudah bagus, dan gerakannya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Sampai di situ saja kita mengusahakan, misalnya diumpamakan oleh Imam Ghazali, sama kita menghadiahkan seorang dayang-dayang kepada raja, tetapi dayang-dayangnya mati. Ini perkataan Imam Ghazali, artinya memacu semangat kita supaya bisa lagi meningkatkan kekhusyuan kita. Bukan kita harus berkecil hati, sebab sekhusyuk-khusyuknya orang, sekalipun khusyuknya zahir raja, tetap itu dinilai oleh Allah sebagai khusyuk. Tetap cuma Imam Ghazali ini memacu semangat kita. Wa matalu alladhi yasuru fi iqamati adh-dhahiri as-salat kama talil ladhi yahdi ila al-mulki waqifatan maqtu'atan al-aqrab. Maqtu'atan 'aynayn fa huwa alladhi qablahu muta'arridan min al-mulki bi hadiyyatihi ma'lil iqad wal-nikal. Kemudian perumpamaan orang yang cuma mampu khusyuk secara zahir, kata Imam Ghazali, sama seperti orang yang menghadiahkan dayang-dayang tadi sudah mati orangnya, selain mati maqtu'atul atraf, batang anggota tubuhnya cacat. Anggaplah tangannya, gua bilang kepada dijulungi lawan pembesar kita, anggaplah lawan gubernur misalnya atau bupati, menjulung dayang-dayang, nah, mana sudah mati si dayang-dayang ini, mana tangannya berbelah berada, cacat orangnya. Waktu asal ainain matanya tercungkil. Fahuwa walladhi qablahu, contoh pertama dan contoh kedua ini, muta'arridani penyebab minal mulki dari si raja tadi, penyebab yang menimbulkan di hati raja tadi, di hadiah di imam lil iqami wal nikal, siksa dan kesengsaraan. Seandainya kita menghadiahkan kalau sah, lawan bini misalnya menghadiahkan nukar ayam, ayam hidup misalnya, tapi ayam yang ini berbasis dua bulan ada lagi misalnya, atau kita menghadiahkan dengan seseorang yang kita hormati baju, tapi baju ini bertahan karena misalnya saya ngeliat, kira-kira mau pada diri menerima pawai pada dalam hati menggulung burung banyak kembali aku belajar kayak ini misalnya. Lestihadati ima bil hurmah. Sebab apa dianggap mendatangkan siksa? Karena hadiah yang dijulungnya itu, yang diberikannya itu adalah suatu penghinaan. Wastighfar bihima bihaqqil mulki, dan meringankan kedudukan seorang yang terhormat. Summa qala fa anta tahdi salataka ila rabbik. Kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi, ketika kamu salat, maka ketika kamu bisa melaksanakan salat secara khusyuk dan zahir, maka sama dengan kamu menghadiahkan salatmu kepada Tuhanmu. فَإِيَّاكَ أَنْ تَحْدِيَهَا بِهَذِي الصِّفَةِ فَتَسْتَوْجِبُ الْمُقُبَةِ. Jika kamu tadi Imam Ghazali menghadiahkan sholat yang cuma bisa khusyuk secara zahir, maka sebab sholatmu secara zahir yang khusyuknya aja itu akan mendatangkan al-iqaa' al-muqubah, siksa dari Allah. Nah, ini artinya kita dipacu oleh Imam Ghazali diminta untuk bersungguh-sungguh. Jika sudah bisa khusyuk secara zahir, usahakanlah khusyuk secara batin. Bila kita cuma mampu bisa melaksanakan khusyuk secara zahir, sama ibaratnya kita menghadiahkan kepada Allah salat yang cacat. Dan salat yang cacat ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah. Dan setiap orang yang menghina kepada Allah, fasud taujibul ukubah, wajib mendapat siksaan. Maka itulah dikatakan Allah dalam firman-Nya, fawailul lil musallina alladzi an salatihim sahun, celaka orang-orang yang sembahyang. Kita sembahyang kan? Celaka orang-orang yang sembahyang, alladzina hum fawailul lil ladzina yus'al, fawailul lil musallina alladzi an salatihim sahun, celaka orang-orang yang sembahyang, yang sembahyangnya itu sahun. Sahun itu gerakannya lebih 3 kali. Kemudian berdahar. Kemudian melaksanakan gerakan-gerakan yang membatalkan. Misalnya, orang yang dikatakan gerakannya lebih dari 3 itu sahun. Secara zahir sudah batal. Kemudian hatinya kemana-mana, secara batin sudah batal sembahyangnya. Tetapi kita pun diberi keringanan oleh Allah Ta'ala bila belum mampu khusyuk, baik secara zahir, baik secara batin, ayo bersama-sama sholat berjamaah. Itulah bagusnya orang sholat berjamaah. Bagaimanapun bentuk dari sembahyangnya, Allah akan menerimanya. Kenapa? Karena dianggap Allah telah melaksanakan perintahnya, warka'u ma'arrafi, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksud dalam tafsir, salatlah berjamaah. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita mampu meningkatkan prestasi sembahyang kita, mampu mencapai predikat khusyuk secara zahir, mampu mencapai predikat khusyuk secara batin, sehingga sembahyang yang kita laksanakan seumur hidup kita adalah sembahyang yang nanti akan menjadi penyebab diterimanya segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-'abdu minkum wa usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.